إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Talbis Iblis karangan Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan Talbis Iblis terhadap Khawarij, dan pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan yani tentang keyakinan Khawarij. Jadi masih berkaitan dengan kelompok Khawarij. Kita akan sebutkan keyakinan yani Al-Khawarij. Tentunya di sini hanya disebutkan sebagiannya saja. Makanya ulun bawa kitab mulia dengan manhaj salaf, karena ustaz menyebutkan ada beberapa yani prinsip atau akidah mereka yang lain yang yakni menyimpang juga. Tapi ingat ya jamaah sekalian rahimakumullah, berkaitan dengan kelompok-kelompok yang ada di dalam agama Islam, tentunya mereka punya sifat yang sama, yaitu sifat kesesatan. Dan sifat kesesatan tentunya diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian kita pastikan? Maka tentunya tidak. Namanya juga ancaman, agar semua orang berhati-hati dari masuk ke kelompok-kelompok tersebut. Dan harusnya fokus seseorang adalah bagaimana dia selamat, bagaimana dia menjadi bagian dari al-firqatun najiyah, bagian dari al-jamaah, kelompok atau golongan yang selamat, yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya fokus orang adalah itu. Nah, berkaitan kemudian kelompok-kelompok tertentu dikafirkan oleh sebagian para ulama, dan kemudian ulama yang lain tidak mengkafirkannya, ini khilaf yang panjang. Khilaf yang panjang. Walaupun sepanjang ulun tahu bahwasanya yakni ulama Islam berkaitan dengan keumuman banyak kelompok tersebut, mereka tidak mengeluarkan kelompok-kelompok tersebut dari Islam. Tapi penyimpangannya cukup parah. Makanya para ulama Islam yang mereka melakukan bantahan-bantahannya demi meluruskan faham kaum muslimin. Karena semua perkataan yang menyelisihi dalil harus diingkari. Itulah yang dipegangi oleh para ulama salafus salih. Hingga kemudian mereka membantahnya. Kelompok-kelompok tersebut kemudian menelurkan satu karya, maka para ulama pun membantahnya juga dengan karya yang lain. Di antaranya adalah kitab ini. Inti kitab ini adalah membantah tasawuf atau sufiyah. Walaupun kita belum masuk ke dalamnya. Ini hanya bagian yakni awal pembuka, walaupun bukan sedikit di antaranya ada. Tapi inti bahasannya adalah tentang bantahan terhadap sufi. Hampir 200 halaman khusus membahas tentang tasawuf. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, perhatikan halaman 74. Ana kasih tanda tadi di situ kelompok-kelompok. Oke. Keyakinan Khawarij. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, di antara keyakinan Khawarij ialah bahwa kepemimpinan tidak boleh dipegang kecuali oleh orang yang berilmu dan zuhud. Orang yang putus atau orang yang yakni menjauhkan dunia dari kehidupan dan juga hatinya, zuhud. Ketika keduanya ada di dalam diri seseorang, maka dialah sang pemimpin. Walaupun dia berasal dari rakyat jelata. Jamaah, berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepemimpinan itu ada pada Quraisy. Ini ada keterangannya pastinya. Quraisy yang seperti apa kemudian yang layak atau berhak menjadi pemimpin? Maka tetap patokan sebagai seorang pemimpin adalah dia orang yang saleh, dia orang yang taat, dia orang yang mampu, dia orang yang amanah. Semua sifat itu harus ada. Bukan asal Quraisy. Kalau Quraisy-nya kemudian orang yang fasik, pelaku kemaksiatan, boro-boro amanah, ya enggak bisa, tidak memenuhi persyaratan. Nah, apakah hadis yang seperti ini berlaku kemudian untuk seluruh dunia sekarang? Sedangkan di setiap negeri kita punya pemimpin masing-masing. Kata Syekh Al-Utsaimin, sejak zaman para sahabat pun ini sudah berhenti. Karena masing-masing punya pemimpin di setiap negara. Selama dia orang yang amanah, dia punya kredibilitas, dia punya kapabilitas, layak dia menjadi pemimpin. Tentunya bukan budak dan banyak persyaratan yang lain. Lalu, apakah kemudian bertentangan dengan sabda Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan perintah beliau kepada kita kaum muslimin khususnya untuk selalu mendengarkan dan mentaati pemimpin kita walaupun dia adalah seorang budak dari Ethiopia yang cacat? Maka bertentangan? Tentu tidak. Jika di suatu saat memang seperti itulah kondisinya, entah mereka melakukan kudeta atau seorang budak kemudian karena kredibilitas dan kapabilitasnya kemudian diangkat menjadi pemimpin, maka kewajiban kita taat. Artinya pada poin ini sebenarnya kita enggak jauh beda. Cuman tujuan dari keyakinan ini berikut perhatikan. Berangkat dari pendapat Khawarij inilah, Mu'tazilah membuat satu bid'ah dengan menetapkan kaedah bahwa baik dan buruk itu harus diukur dengan akal. Ini goalnya. Kalau kita melihat bagaimana kekhilafan sepeninggal Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu penunjukan, Umar bin Khattab penunjukan, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib musyawarah. Baik dan buruknya seorang pemimpin kala itu dimusyawarahkan oleh pemimpin kaum muslimin atau pemuka kaum muslimin, bukan sembarang orang, hingga mereka kemudian bisa menilai layaklah seorang jadi pemimpin. Kemudian mereka dibaiat. Kalau seperti ini kaedahnya, maka yakni semua kemampuan kita dengan akal kita masing-masing beda-beda dong. Lalu pakai standar akal siapa kalau begitu? Dan bahwa keadilan ialah apa yang dibenarkan oleh akal. Inilah tujuannya. Bayangkan Anda bisa bisa urutkan dari pemahaman Khawarij. Padahal kalau kita lihat secara zahir, kurang lebih seperti pemahaman Ahlus Sunnah yang lurus, tapi goalnya, tujuannya adalah supaya lebih menuhankan, mengedepankan akal dibandingkan firman dan sabda. Jamaah sekalian rahimakumullah, sampai sini saja kita temukan ada dua kelompok yang menyimpang sini ya. Coba Syekh, kita ada qori hari ini ya, yang membantu membacakan faedah. Khawarij, tolong bacakan Khawarij. Jadi Anda bisa minum dulu. Atau bagusnya tadi ngopi, jadi Anda ngopi dulu. Silakan. Bismillah. Khawarij. Khawarij adalah aliran yang sesat dan termasuk ahlul bid'ah. Berasal dari kharaja, yang artinya keluar. Satu aliran yang menyimpang dari agama Islam dan mereka keluar dari imam-imam pilihan kaum muslimin. Bahkan mereka mengkafirkan Ali dan Muawiyah serta pendukung keduanya. Mereka Khawarij disebut demikian karena menyatakan keluar dari kepemimpinan Ali setelah peristiwa Siffin. Di antara pendapat sesat mereka ialah 1. Berlepas diri dari Khalifah Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma. 2. Yang seharusnya tentunya mereka membaiat seorang pemimpin, bukan malah keluar dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bukan cuma keluar mereka, mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau selevel khalifah saja, salah satu di antara 10 orang yang dijamin surga saja mereka begitukan, apalagi cuma kita kaum muslimin. Karena fahamnya sampai sekarang pun ada. Berbahaya sekali. Faham takfiri. Lanjut. 2. Keluar atau memberontak kepada imam-imam kaum muslimin yang zalim. 3. Hulu. Bahkan yang tidak zalim pun mereka berontak. Ya, Uthman bin Affan, kelompok mereka yang membunuh. Ali bin Abi Thalib sudah menjadi jamaah yang sangat besar mereka. Jugalah kemudian yang membunuh. Allah alam bisa. Mengerikan ya. Lanjut. Jadi yang adil saja mereka begitu kan. Apalagi yang zalim. Lanjut. 3. Hulu atau berlebih-lebihan dalam mengkafirkan kaum muslimin. 4. Berlebihan dalam artian adalah bahwasanya sekali saja seorang muslim itu melakukan satu dosa besar, bagi mereka kafir. Jadi semua kita tidak ada yang selamat ini. Ya, semua kita tidak ada yang selamat dari orang-orang Khawarij. Karena bagi mereka yang namanya iman itu harus ada 100% atau tidak ada sama sekali. Enggak bisa naik turun. Enggak bisa bertambah berkurang. Ada atau enggak ada. Itu saja pilihannya. Makanya kalau seorang muslim bermaksiat dosa besar, contoh misalnya membunuh, keluar dari Islam dan kekal di api neraka. Ini ghulu. Ini berlebihan. Lanjut. 4. Mengkafirkan pelaku dosa besar. Kemudian memberlakukan hukum-hukum orang kafir terhadap pelaku dosa besar. Berkaitan dengan keadaan di dunia dan di akhiratnya. Mereka memandang bahwa pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. 5. Mereka mengingkari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat untuk pelaku dosa besar dari kaum muslimin. Oh, berarti menentang sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi dan rasul itu diberikan satu doa mustajab dan semua nabi dan rasul telah mengambilnya. Kecuali Nabi kita Muhammad, beliau simpan untuk umatnya, untuk kita semua. Dalil di antara begitu sayangnya beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, bahkan yang tidak beliau temui seperti kita. Di antaranya adalah permohonan beliau untuk nanti memberikan syafaat. Dan Allah akan izinkan beliau untuk memberikan syafaat. Sering menyampaikan secara singkat bahwasanya ada 3 komponen dalam syafaat. 1. Pemberi syafaat. 2. Pengabul syafaat. 3. Yang diberikan syafaat. Pemberi syafaat bisa nabi, bisa rasul, bisa orang soleh, bisa siapapun di antara Anda. Bisa memberikan syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan. Untuk terjemahan mudahnya. ada pengabul. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah izinkan Anda atau tidak? Allah izinkan Nabi untuk memberikan syafaat atau tidak? Allah izinkan malaikat memberikan syafaat atau tidak? Kemudian yang syarat yang kedua, jadi pertama izin dari pengabul. Kemudian yang kedua persyaratan adalah Allah meridhai kepada siapa syafaat ini diberikan. Maka Allah hanya meridhai syafaat itu diberikan kepada ahli tauhid, orang yang mengesakan Allah. Sekalipun meninggal penuh dengan dosa besar, sangat mungkin masih mendapatkan syafaat karena dosanya bukan syirik. Tapi kalau orang yang meninggal dan belum bertobat dari kesyirikannya, Nabi pun enggak bisa tolong. Nabi pun enggak bisa tolong. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini persyaratan syafaat. Dan ini prinsip Ahlus Sunnah. Tentunya berkaitan dengan ridha Allah kepada yang diberikan syafaat, ini ada pengecualian satu. Yaitu syafaat Nabi Muhammad SAW untuk pamannya. Ini pengecualian saja. Cuma satu kasus ini, pengecualian. Nabi Muhammad diizinkan untuk memberikan syafaat untuk pamannya Abu Talib, tapi syafaatnya bukan diselamatkan dari neraka, bukan. Tapi diringankan azabnya. Tetap diazab. Azab yang paling ringan, yang diterima oleh orang yang masuk neraka. Kata Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan sifat azab yang paling ringan, yang diterima oleh orang yang masuk neraka adalah, juga peringatan untuk kita semua untuk tidak meremehkan apa itu neraka. Inna ahwana ahlin nari azaban yawman qiyamah la rajulun yudha'u baina akhmasi qadamaihi jamrah yaghli minhu dimaghu. Au kama qala. Sesungguhnya seringan-ringannya azab yang diterima oleh orang yang masuk neraka adalah seorang laki-laki, juga bisa berlaku perempuan pastinya, diletakkan di bagian kosong kakinya bara api neraka dan darinya mendidih otaknya. Itulah yang paling ringan. Kata Nabi Muhammad di hadis yang lain, kalau bukan karena saya, maka paman saya dikerak api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia ada di bagian atasnya. Jadi ini pengecualian satu. Orang-orang khawarij mengingkari syafaat ini. Sedangkan kita terkadang, bukan kita, sebagian kaum muslimin terkadang berlebihan dalam bab ini. Minta syafaatnya ke orang mati. Salah. Harusnya Anda meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun nanti akan memberikan kepada Anda syafaat, berikan izin kepada dia Allah untuk memberikan syafaat kepada aku. Kabulkan pemberian dia. Mintanya sama Allah. Itulah yang terjadi di banyak, yakni tempat kalangan kaum muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. 6. Mereka senang mencari kesalahan para ulama salaf dan salafi, karena mereka memandang para ulama tersebut sebagai batu sandungan dalam mewujudkan tujuan mereka. Iya. Ma'ruf. Lanjut. 7. Dan pendapat-pendapat sesat mereka yang lainnya. Kesimpulannya. Oh, sudah cukup. Artinya itu di antara beberapa pendapat yang mereka miliki atau keyakinan yang mereka yakini, tambahan dari yang ada di sini. Anda baca dulu ya. Antum siapkan Qadariyah. Sesudah itu muncullah sekte Qadariyah pada zaman para sahabat. Jadi di zaman para sahabat masih hidup, kelompok sesat sudah muncul. Kan pian tahu ya, ulun sering menyampaikan ya tentang kejadian sahabat Imran bin Husain radhiyallahu. Itu kan benih atau cikal bakal ingkaru sunnah sudah ada. Benih-benih orang-orang yang akan mengingkari sabda Nabi Muhammad, sahabat masih hidup. Itu sudah ada. Jadi tidak, yakni bukan hal yang yakni aneh bahwasanya ada kelompok-kelompok, bahkan kala itu sahabat pun masih ada. Artinya di zaman tabi'in sudah muncul. Sesudah itu muncullah sekte Qadariyah pada zaman para sahabat. Ma'bad al-Juhani, Ghailan ad-Dimishqi, dan juga Al-Ja'ad bin Dirham mengajak manusia untuk tidak percaya kepada takdir. Silakan. Qadariyah. Qadariyah adalah aliran yang sesat dan termasuk ahlul bid'ah. Tokohnya adalah Ma'bad al-Juhani. Qadariyah berasal dari kata qadar, artinya ketentuan ilahi. Dinamakan Qadariyah karena mereka mengingkari takdir Allah Ta'ala. Di antara kesyirikan keyakinan mereka ialah 1. Mereka tidak mengakui adanya qadar atau takdir. Manusialah yang menentukan nasibnya sendiri dan dialah yang melakukan perbuatannya terlepas dari qadrat serta iradat ilahi. Orang-orang sombong biasanya, artinya bagi mereka tidak ada campur tangan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam semua perbuatan kita. Kita yang mau, kita yang pilih, kita yang mampu. Mengingkari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau mereka mau berkaca masing-masing, berapa banyak rencana yang mereka rencanakan gagal? Berapa banyak rencana yang kita rencanakan gagal? Karena kita hanya melakukan yang kita bisa sekarang kan. Kita rencanakan sesuatu untuk besok atau mungkin hari tua. Terjadi banyak yang tidak. Ini pian rata-rata nih dulu nih ketika kecil cita-citanya jadi apa? Kalau enggak polisi dokter kan? Ya, waktu kecil ditanya cita-cita kalau enggak polisi dokter atau enggak insinyur. Tiga itu aja muter satu kelas. Polisi, dokter. Ada? Enggak jadi pedagang. Ketentuan Allah dan Anda menapaki jalannya. Anda menapaki jalannya, yakni Anda menapaki sebab-sebabnya hingga Anda kemudian enggak bisa jadi polisi, enggak bisa kemudian lulus jadi tukang insinyur kayak si Dul. Tapi Anda jadi pedagang. Ya. Ini orang-orang Qadariyah ini mereka harus lihat diri mereka sendiri, harusnya. Kok kemudian mengatakan bahwasanya tidak ada ketentuan Allah dalam perbuatan mereka? Padahal betapa banyak rencana mereka gagal kalau mereka mau jujur. Berapa banyak rencana mereka, rencana kita gagal. Bukti bahwasanya penentunya Allah. Kita hanya mengatakan, kita hanya merencanakan dan kemudian ujungnya diberikan kata insyaallah. Wala taqulanna li syai' inni fa'ilun dzalika ghadan illa masyaallah. Bayangkan Nabi Sulaiman disebut dalam Sahih Bukhari kata Nabi Muhammad manusiawi ya, seorang tentunya lupa. Nabi Sulaiman mengatakan saya malam ini akan menggilir 100 istri saya dan kemudian masing-masing akan hamil dan melahirkan satu pujuang Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan oleh malaikat Jibril untuk mengatakan insyaallah dan kata Nabi Muhammad kala itu dia tidak mengatakan insyaallah. Tetap dia laksanakan apa yang dia rencanakan dan tidak ada yang hamil kecuali satu istri dan melahirkan anak cacat. Gara-gara enggak ngomong insyaallah doang. Kita hanya berencana, berikan embel-embel insyaallah. Terjadi atau terjadi sesuai dengan harapan kita, alhamdulillah tidak, oh qadarullah ma syaa fa'al. Simpel sebenarnya masalah takdir. Orang kalau sudah khatam, akhirnya ketika mendapatkan khatam bahas masalah takdir, makanya ikuti kajian Ustaz Aiman di pekanan beliau bahas takdir beliau, bahwasanya orang kalau sudah khatam bahas ini, ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika mendapatkan musibah dia sabar. Itulah inti bahasan takdir. Karena semua sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Lanjut. 2. Mereka meyakini bahwa Allah Ta'ala tidak mengetahui sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Makanya Imam Syafi'i mengkafirkan Qadariyah. Keras Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengkafirkan Qadariyah. Mereka menafikan ilmu untuk Allah Subhanahu wa taala. Satu nama dan sifat Allah mereka nafikan. Gimana kalau bukan kafir? Muridnya pun mengatakan hal yang sama. Imam Syafi'i mengkafirkan, Imam Ahmad mengkafirkan. Bahkan seorang ulama sunnah mereka dia mengatakan la usalli khalfa qadari. Saya tidak pernah akan salat di belakang orang yang berprinsip qadari. Karena bagi dia keluar dari Islam. Yang lu sebutkan tadi di awal bahasan umum ya. Bahwasanya jumhur ulama tidak mengeluarkan mereka dari Islam, bahasan umum. Tapi kalau kemudian masuk terperinci per kesalahan dan per kelompok bisa sampai level seperti ini. Lawan mereka menafikan asma dan sifat Allah gimana dong? Allahu a'lam bissawab. Lanjut. Termasuk dalam aliran ini adalah Mu'tazilah yang juga berpandangan sama. Op, sampai situ. Sekarang antum buka Mu'tazilah. Ini ada di bagian belakang mulia dengan manhaj salaf ya. Walaupun tentunya bahasan ini akan ulun pikirkan kembali ketika sampai di situ apakah kita akan bahas atau tidak. Karena cukup banyak menyakitkan banyak orang ya. Silakan. Mu'tazilah. Mereka adalah pengikut Wasil bin Atha, wafat tahun 131 Hijriah, dan Ammar bin Ubaid, wafat tahun 144 Hijriah. Dikatakan Mu'tazilah karena mereka mengeluarkan diri atau i'tizal dari kelompok kajian Hasan al-Basri yang wafat pada tahun 110 Hijriah. Jadi berlepas diri, keluar dari majelisnya Al-Imam Al-Hasan al-Basri. I'tazala i'tazili itu artinya menyendiri. Makanya nama kelompoknya Mu'tazilah, yang menyendiri. Keluar dari majelisnya Imam Al-Hasan al-Basri. Wallahualam bissawab. Lanjut. Sesudah dia menyalahi beliau dalam masalah pelaku dosa besar, Wasil berpendapat bahwa pelaku dosa besar berada pada manzilah bainal manzilatain, tidak mukmin, tidak juga kafir. Oh, bagi orang-orang Mu'tazilah, tentu kelompok besarnya namanya Al-Wa'idi. Kelompok besarnya namanya Al-Wa'idi. Satu kelompok yang fokusnya kepada wa'id atau ancaman-ancaman Allah saja. Dua kelompok besarnya dalam wa'idiyah ini adalah Khawarij dan juga Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah ini mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar baina manzilah baina manzilatain, fi manzilah baina manzilatain. Dia tidak mukmin, dia tidak kafir. Ngambang. Tapi kalau Khawarij kencang, keluar, murtad, keluar dari Islam, kekal di api neraka. Tapi kalau Mu'tazilah enggak jelas. Padahal prinsip kita ahlus sunnah jelas. Pelaku dosa besar itu hukumnya mukmin naqisul iman. Mukmin tapi imannya sedang turun. Mukmin tapi imannya sedang lemah, lagi futur. Gimana dong? Semua kita mengalaminya. Karena iman memang naik dan turun. Naik dengan ketaatan, turun dengan keimanan. Ketika naik, banyak ketaatan bisa kita lakukan. Nikmat rasanya luar biasa, apalagi ketika Ramadan. Kerasa banget itu iman naik. Ya, apalagi Anda salat tarawih lantai 2. Naik banget tuh. Kemudian begitu selesai Ramadan, ya, atau Anda kembali ke komunitas yang lama, kerasa turunnya. Kita merasakan itu. Jadi ahlus sunnah sikapnya jelas bahwasanya pelaku dosa besar mukmin naqisul iman. Dia mukmin tapi imannya lagi kurang, turun. Dia beriman dengan sisa imannya yang ada, tapi dia fasik karena perbuatan dosa besarnya. Sampai meninggal pun demikian, maka hukum dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan mengazabnya karena Allah Maha Adil. Anda bersalah, dihukum dong. Karena Anda bersalah, Anda berdosa, dihukum. Tapi jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuninya karena Allah memang Maha Pengampun. Karena Anda meninggal tidak musyrik. Kan enak. Itulah sikap tengah-tengahnya ahlus sunnah. Tidak kemudian kencang kayak Khawarij. Atau kemudian ragu-ragu seperti Mu'tazilah. Atau malah meremehkan perkara seperti Murji'ah. Pelaku dosa besar di kalangan kaum muslimin, imannya sempurna. Yang taat, tidak taat, semuanya sama. Oh gimana sama? Gimana orang kok bisa disamakan? Ini taat beragama, ini tidak. Ini berusaha bangun subuh dengan 3 weker, ini tidur waktu subuh. Gimana bisa sama? Ini berusaha soft awal, yang ini soft awal dikasihkan ke orang. Beda dong. Sesama muslim saja, beda. Murji'ah, ujungnya orang-orang murji'ah, dia menyamakan muslim dan kafir. Jadi Mu'tazilah dan Khawarij, di satu sisi berlebihan, murji'ah lebih parah lagi. Ahlus sunnah tengah-tengah. Sikapnya jelas. Itulah ummatan wasata, umat tengah-tengah ahlus sunnah. Tidak berlebihan, tidak mengurangi, tidak kemudian kurang ajar, apalagi kemudian melecehkan. Tengah-tengah. Sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan para sahabatnya prinsip-prinsip ini. Lanjut. Atau dikatakan... Habis ini balik ke Qadariyah kan? Qadariyah belum selesai. Oh siap, Murji'ah dulu. Atau dikatakan Mu'tazilah, karena mereka mengisolir diri dari pandangan sebagian besar umat Islam ketika itu dalam hal pelaku dosa besar. Di antara keyakinan mereka ialah, 1. Mereka memiliki 5 dasar atau usulul khamsah, yaitu pertama, adil. Maksudnya ialah menafikan qadar atau takdir Allah Ta'ala. Dalam hal ini mereka sama dengan qadariyah. Lanjut. Kedua, tauhid. Maksudnya ialah menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala. Karena yani zat dan sifat itu satu. Makanya kita akan dapatkan nanti satu bahasan jauhar dan ard. Jauhar dan ard. Yang belajar tasawuf, yang belajar sufiyah pasti tahu. Ini di antara pelajaran paling susah dalam kajian tasawuf. Dia mirip dengan zat dan sifat. Jauhar dan ard. Kita akan sampai pada poinnya, nanti saya terangkan. Ketiga, janji atau al-wa'du. Maksudnya ialah bahwa Allah Ta'ala wajib memberi ganjaran atau pahala kepada orang yang taat. Keempat, ancaman atau al-wa'id. Maksudnya ialah bahwa Allah Ta'ala wajib menyiksa atau mengadab orang yang mengerjakan maksiat. Kelima, manzilah bainal manzilatain. Kalau pian perhatikan harusnya sama dengan ahlus sunnah dong. Coba ulang. Dua poin terakhir. Al-wa'ad dan al-wa'id. Ketiga, janji atau al-wa'du. Maksudnya ialah bahwa Allah Ta'ala wajib memberi ganjaran atau pahala kepada orang yang taat. Ada orang yang taat tapi riya. Gimana? Tapi mereka mewajibkan pokoknya taat harus dapat pahala. Tapi ada orang secara zahir kita lihat mereka melakukan ketaatan, tapi tak taunya riya. Allah kasih enggak? Enggak dong. Hancur amalnya. Karena melakukan kesyirikan yang kecil. Amalnya saja hancur. Orangnya sih enggak keluar dari Islam. Cuman amal yang dia riya padanya, selesai. Infaknya, sholatnya, dan misalnya, infaknya, sedekahnya, hancur semua. Jamaah, makanya kita meyakini adanya level-level pada diri kita masing-masing kaum muslimin, ada yang muslim, ada yang mukmin, ada yang muhsin. Levelnya tinggi sekali. Lu tidak ingin membanding-bandingkan ketika dengan kajian tasawuf ya. Ini versi Nabi Muhammad jelas. Muslim, mukmin, muhsin. Bukan kemudian syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Enggak itu. Saya enggak ingin bandingkan ke situ, enggak. Orang kalau sudah sampai level muhsin, dia menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Dan ketika dia tidak melihat Allah, Allah maha melihat dia. Orang ketika sudah sampai level ini, ketika dia beramal soleh puluhan tahun dan gak ada yang tahu, contohnya tahajud. Ada mungkin sebagian di antara kita, puluhan tahun dia mempraktikkan tahajud. Tapi orang lain gak ada yang tahu, mungkin pasangannya tahu. Apakah dia berkecil hati? Enggak, karena dia tahu, Allah tahu. Orang lain gak perlu tahu. Dua, ketika ingin bermaksiat, dia pasti terhenti. Kenapa? Karena dia tahu mau kemanapun, mau dimanapun, walaupun tidak terlihat di mata orang banyak, Allah kan maha melihat. Ini level tinggi sekali. Level muraqabah. Level di mana orang merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini level iman tertinggi. Yang dimiliki Nabi Yusuf contohnya. Ya dong, sudah di kamar, dikunci dari luar, dia bukan orang situ, memang ada naksir masing-masing satu sama lain. Tapi tetap bisa mengatakan, saya takut kepada Allah. Muraqabah. Levelnya tinggi sekali. Wallahu a'lam bishawab. Kita adzan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Lanjutkan, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Masih poin yang tadi, sekarang al-wa'id. Keempat, ancaman atau al-wa'id. Maksudnya ialah bahwa Allah Ta'ala wajib menyiksa atau mengadab orang yang mengerjakan maksiat. Kayaknya benar ya. Kayaknya benar ya. Orang yang bermaksiat wajib diazab. Lalu kemana ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu yang mereka tidak bahas. Allah Maha Pengampun. Makanya tadi lu sebutkan adalah keadilan. Orang meninggal masih dengan semua dosa besarnya, tapi bukan syirik, maka hukumnya di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengazabnya. Karena Allah adil. Bukan itu wajib. Kemudian Allah berikan. Enggak. Karena Allah adil. Anda bersalah dihukum. Tapi sangat mungkin Allah mengampuni. Karena Allah Maha Pengampun. Apalagi misalnya kemudian ada anaknya, ada istrinya, atau ada suaminya, ada orang tuanya, ada kaum muslimin yang memohonkan ampun kepada Allah, ya Allah ampuni dia. Apa Allah enggak ampuni? Kan gitu. Jadi kalau dibaca sekilas mirip Ahlus Sunnah sebenarnya. Padahal, ya ini sedikit bedanya. Sudah sesat ya. Lanjut. Masih Mu'tazilah sekarang? Ini apa nih? Mu'tazilah, oke. Balik ke Qadariyah. Ada berapa poin lagi? Masih banyak. Masih banyak ya? Iya. Yeah. Cukup situ aja. Balik ke Qadariyah. Kebanyakan ntar kita bahas. Mulia mana salaf namanya. Qadariyah. Anda lupa tadi nyuruh antum bawa kitabnya. Qadariyah tadi sampai poin mana? Qadariyah. Antum kayaknya baru sebutin 2 poin Qadariyah. Oh sudah habis ya? Oke, sekarang lah baca. Antum siap-siap. Sekarang akan baca Murjiah habis ini. Setelah itu, muncullah sekte Qadariyah pada zaman para sahabat. Ma'bad al-Juhani, Ghailan ad-Dimishqi, dan juga Ja'ad bin Dirham. Mengajak manusia untuk tidak percaya kepada takdir. Sudah kita bahas apa itu Qadariyah. Lantas al-Ma'bad al-Juhani diikuti oleh Wasil bin Atta, pimpinannya Mu'tazilah tadi. Setelah itu Amr bin Ubaid pun bergabung dengannya. 2 pimpinan Mu'tazilah. Pentolannya Mu'tazilah. Pada zaman itu pula, jadi berurutan ya, karena yakni turun-temurun, guru turun ke bawah, bikin kelompok, turun lagi, bikin kelompok yang lain. Jadi turun-temurun sesat semuanya. Perhatikan, pada zaman itu pula muncullah sekte Murji'ah yang mengatakan, nah ini yang lu sebutkan tadi. Ini quote paling berbahayanya orang-orang murjiah. Kemaksiatan tidak berdampak buruk selama ada iman, selama ada keimanan. Jadi Anda nih orang beriman, enggak apa-apa bermaksiat. Karena Anda beriman. Pembandingnya apa? Sebagaimana ketaatan tidaklah bermanfaat selama ada kekufuran. Orang kafir sholat percuma. Orang kafir zakat percuma. Orang kafir melakukan banyak ketaatan percuma karena Anda kafir. Tidak akan Allah ganjar perbuatan Anda. Kenapa? Karena Anda kafir. Anda ingin diganjar, ya Anda masuk Islam dulu, maka bermanfaat untuk Anda, sholat Anda, sedekah Anda, misalnya mereka bersedekah. Kan tidak sedikit ketika di hari raya kurban, banyak orang-orang Nasrani mendatangi banyak masjid kaum muslimin ikut kurban. Bermanfaat? Enggak. Enggak. Anda masuk Islam baru bermanfaat. Anda masuk Islam baru kemudian semua kebaikan yang pernah Anda lakukan, Allah akan ganti jadi kebaikan. Adilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau orang kafir taat itu percuma, orang beriman, bermaksiat, gak apa-apa. Wah, ini parah sekali jamaah. Sebagaimana tidak bermanfaatnya ketaatan dari orang kafir, maka orang yang beriman, bermaksiat, no problem. Wah, baca murjiah. Murjiah. Murjiah. Gak pakai ain, murjiah. Murjiah. Ya. Oke. Okay. Murji'ah adalah aliran yang sesat dan termasuk ahlul bid'ah. Saya kurang ajar. Yang ya, meyakini nyalain tuan guru. Lanjut, Pak. Murji'ah adalah aliran yang sesat dan termasuk ahlul bid'ah yang meyakini bahwa amal tidak masuk dalam nama iman. Dan bahwasanya kemaksiatan tidak membahayakan iman seseorang. Sebagaimana ketaatan tidak bermanfaat terhadap kekafiran seseorang. Yang kita sebutkan ini. Lanjut. Berasal dari kata irja, artinya pengakhiran. Sebab mereka mengakhirkan amal dari hal iman. Di antara keyakinan bid'ah mereka ialah, satu, mereka mengatakan, suatu dosa tidak berbahaya bagi pelakunya selama ada iman. Sebagaimana suatu ketaatan tidak berguna selama ada kekafiran. Dua, mereka berpendapat bahwa amal tidaklah termasuk dalam kriteria iman. Tiga, amal tidak masuk dalam kriteria iman. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Awaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya syu'batu minal iman. Iman itu terbagi menjadi 73 cabang lebih. Dan yang paling utamanya adalah perkataan la ilaha illallah. Iman itu dikatakan, iman itu dilafalkan. Berkaitan dengan rukun iman, berkaitan dengan hadis tentang rukun iman, itu iman diyakini. Makanya ini prinsip ahlus sunnah. Iman itu diyakini di hati, dilafalkan dengan lisan. Hadis diyakini di hati, hadis Jibril. Ketika Nabi Muhammad menyebutkan iman itu adalah bla bla bla, diyakini di hati. Di hadis ini, kata Nabi Muhammad, awaluha qawlu la ilaha illallah. Iman yang paling awal, paling utama, paling tinggi perkataan, la ilaha illallah, iman dikatakan. Wa adnaha imatatul adza anit tariq, dan yang paling rendahnya iman itu adalah menyingkirkan duri dari jalan. Praktek bukan? Praktek. Gimana enggak masuk praktek? Praktek itu bagian dari iman. Pian tahu goalnya apa untuk orang-orang seperti ini? Yang namanya salat enggak perlu salat. Paham? Itu tujuannya. Salat itu adalah doa. Jadi enggak perlu praktek dari takbiratul ihram sampai salam ini enggak perlu. Cukup diyakini kewajibannya, doa, selesai. Jadi intinya pengoler sebenarnya. Ya, subhanallah. Jadi gak perlu praktek, itulah tujuannya. Karena praktek itu tidak masuk dalam keimanan bagi mereka. Padahal Nabi Muhammad bersabda, dan yang paling rendahnya iman, menyingkirkan duri dari jalan. Apa itu kalau bukan praktek? Mana luas diantara menyingkirkan duri adalah gangguan yang ada di jalan. Yang sangat kita sayangkan di kita ini, dan kita menganggapnya lumrah sebenarnya, jalan-jalan tertentu, terkadang hari Ahad ditutup. Ada acara resepsi. Ini enggak boleh. Kenapa? Anda sebenarnya jadi gangguan. Kami berhak kemudian menyingkirkan Anda. Ya dong, Anda mengganggu. Ini jalan kaum, ini jalan banyak orang. Oke lah, karena sudah lumrah semuanya begitu ya. Dan kita maklum sebagian orang tidak punya uang, tidak punya cukup harta untuk nyewa gedung dengan parkiran luas. Oke, no problem. Tapi jangan ambil semua. Ambil separuh. Ambil separuhnya saja. Separuhnya Anda tugaskan orang untuk kemudian buka tutup. Sewa dua orang untuk buka tutup. Jadi orang tetap bisa lewat situ, Anda tetap bisa resepsi. Kita maklumi kok, tapi jangan ambil semua. Kecuali misalnya ada jalan yang dekat dari situ, kemudian kita bisa nembus, tapi dekat. Tapi kalau karena ditutup, kita kemudian muternya ke Banjarbaru, kan kejauhan. Sorry. Jadi silahkan ambil separoh, sewa orang untuk buka tutup jalan, jadi orang tetap bisa warawiri. Huhui. Warawiri bukan huhui ya. Lanjut. Tiga, menurut mereka orang yang taat dan yang berbuat maksiat imannya adalah sama. Sudah tadi. Gimana bisa sama? Allah. Jadi orang yang taat beribadah dengan yang tidak sama. Kenapa? Karena itu tadi, karena praktek itu bukan bagian dari iman. Jadi pelaku maksiat sama yang taat itu sama. Kenapa? Praktek itu enggak perlu. Yang penting nih, isi hatinya. Wah. Padahal intinya pengoler juga. Orang kalau pengoler ikut murjiah, oh, mantap. Cocok. Ini baru nih, ini baru sekte. Oke. Lanjut. Empat, mereka berpendapat bahwa iman tidak bertambah dan tidak pula berkurang. Mengingkari firman Allah Subhanahu wa taala, mengingkari sabda Nabi Muhammad sallallahu. Allah yang berfirman, Nabi Muhammad yang bersabda bahwasanya iman bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kalau pian perhatikan salah satu surah andalan saya, surah Al-Fath. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna apa? Nah, malah kada ingat lagi. Ayat keempat dari surah Al-Fath. Ya Allah, ya Allah. Huwallazi as-salazim. Maksiat apa tadi ya sampai lupa? Ya Allah. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang beriman karena mereka mau berperang. Orang mau berperang pasti gundah ya. Mungkin mati, meninggalkan anak, meninggalkan istri. Pasti gundah, ada rasa takut. Wajar, manusiawi. Liyazdadu imana ma imanim. Agar Allah menambah iman mereka di atas iman mereka yang sudah ada. Iman bisa bertambah. Sabda Nabi Muhammad SAW. Akmalul mu'miniya imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya. Berarti ada yang enggak kan? Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Berarti iman itu ada tingkatannya. Kemudian kata Nabi Muhammad, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin, adhhab lilubbir rajulil hazim min ihdakunna." Aku tidak melihat seorang yang akalnya dan agamanya kurang, tapi bisa melenyapkan akal sehat seorang laki-laki dibandingkan kalian, hai kaum wanita. Jadi agamanya wanita itu kurang. Kenapa? Mereka ketika haid, ketika nifas, tidak sesempurna kita sholatnya. Mereka ketika haid, ketika nifas, tidak sesempurna kita puasanya. Kurang. Maka ayat-ayat atau hadis yang menunjukkan iman bertambah, sebuah kelaziman kapan-kapan bisa berkurang. Maka hadis-hadis yang menyebutkan akan bahwasanya iman atau agama itu berkurang, kapan-kapan bisa bertambah. Itu sebuah kelaziman kok. Gimana iman tidak bertambah berkurang? Padahal kita tanya, kalau mereka mau jujur juga nih, mereka merasakan kok iman naik turun. Khususnya yang tadi, di bulan-bulan tertentu, di momen-momen tertentu, iman terasa betul-betul, yakni sedang naik ya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Murji'ah terbagi menjadi empat. Oh, ya. Kebanyakan itu terlalu detail. Cukup. Sekarang habis ini antum siapkan adalah Asy'ariyah. Siapkan Asy'ariyah. Tapi cukup bahaya nih. Enggak apa-apa, kita baca aja. Katakan kebenaran walaupun pahit ya. Live streamingnya tolong di stop ya. Enggak, kita sampaikan. Kita berdasarkan ilmu ya. Oke. Kemudian orang-orang pengikut paham Mu'tazilah seperti Abu Hudzaifah Al-Allaf, An-Nawam, Ma'mar serta Al-Jahil mulai menelaah kitab-kitab filsafat pada zaman Al-Ma'mun. Nah, ini cikal bakalnya ilmu kalam. Semangat yang berlebihan kala itu. Hingga kemudian mereka memasukkan buku-buku filsafat Yunani ke Arab. Semuanya dimasukin dan diterjemahkan. Jadi cikal bakalnya itu seperti ini. Semangat yang salah, paham ya? Masuknya ilmu kalam, masuknya ilmu filsafat, masuknya ilmu mantik. Ilmu yang kemudian dengannya seorang ingin memahami hakikat sesuatu. Padahal ada perkara gaib yang Anda tidak bisa ketahui hakikatnya. Itu bermula di zaman Al-Ma'mun. Ketika orang-orang ini kemudian menerjemahkan buku-buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Akhirnya, kemudian dari kitab-kitab tersebut, mereka merumuskan pemikiran-pemikiran yang bercampur aduk antara filsafat dan ajaran Islam. Antum akan puyeng baca buku-buku seperti ini. Apalagi notabene antum sudah ngaji sunnah duluan. Tapi kalau misalnya antum belajar filsafat duluan ke sini, kok mudah ya? Emang Islam itu mudah. Mudah difahami. Masa Allah Subhanahu wa taala memfirmankan suatu firman atau melalui lisan nabinya, Nabi Muhammad menyabdakan suatu sabda, Anda semuanya pusing? Enggak. Harusnya mudah. Tapi antum baca buku-buku filsafat. Ulun tadi siang sampai tadi sebelum kesini, ulun baca 7 artikel, 3 dalam bahasa Arab, 4 dalam bahasa Indonesia, tentang filsafat dan ilmu kalam. Waduh, harus minum obat saya. Pusing kan? Waduh, begini amat ya. Ya, sudah pusing saya, baru saya rujuk ke ulama yang menjadi rujukan biasanya. Perkataan Syekh bin Baz tentang mereka, perkataan Syekh Utsaimin tentang mereka, perkataan ulama yang lain tentang mereka, perkataan Imam Syafi'i diantaranya. Baru, ah ini baru mudah nih difahami, enak. Mereka bikin agama jadi ruwet. Perhatikan di antara keruwetannya. Maka diperkenalkanlah istilah jauhar dan ard, zaman, tempat, dan keberadaan. Jauhar dan ard. Sedikit tentang jauhar dan ard. Jauhar dalam artian bukan makna hakikatnya yaitu intan, bukan ya? Bukan. Ini adalah istilah yang namanya jauhar. Definisi mudahnya adalah al-qa'imu binafsihi. Salah satu di antara sifat 20. Sesuatu yang bisa berdiri sendiri. Sedangkan arut itu yang tidak bisa berdiri sendiri. Contoh. Pintu itu jauhar. Tapi panjangnya pintu, luasnya pintu, warnanya pintu, itu ard. Makanya tadi ulun sebutkan di awal seperti zat dan sifat. Seperti zat dan sifat. Zat berdiri sendiri, sifat ngikut kepada zat. Itulah kemudian istilah jauhar dan ard. Yang intinya nanti ujung pembahasannya, jauhar dan ard itu bisa menyatu. Akhirnya enggak ada sifat. Akhirnya enggak ada arut. Makanya semuanya hakikatnya adalah Tuhan semesta alam. Makanya ada keyakinan al-hulul wal ittihad. Ada keyakinan pelaburan antara hamba dan Tuhan. Karena semuanya satu. Hakikatnya adalah Tuhan. Kalau sudah bersatu dengan Tuhan, maka sudah gugur darinya kewajiban beribadah. Sudah bersatu dengan Tuhan. Kan kalau kita bersatu dengannya. Kalau Anda kan bersatu dengan istri gitu. Aduh, bacanya pusing ya, mah. Enggak yang bahasa Arab, enggak yang bahasa Indonesia. Subhanallah. Coba kita masuk nanti ke Asy'ariyah ya. Diterangkan ya. Nah, teman-teman yang pernah belajar tentunya tahu. Bahwasanya mereka pusing waktu itu belajar. Siapa pimpinan Masjid Istiqlal sekarang? Ustaz siapa, Kiai Haji Nazaruddin Umar bukan? Iya. Dia di antara yang mengatakan bahwasanya pelajaran jauhar dan arad ini pelajaran paling susah dalam bahasan-bahasan tasawuf. Paling susah. Masa kemudian kita terangkan di sini dalam 5 menit? Udahlah, yang jelas mereka perkenalkan istilah-istilah di salafus saleh tidak dikenal. Mereka bahas kemudian istilah zaman, makan, tempat. Karena ujungnya nanti adalah kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak terikat dengan zaman, Allah tidak terikat dengan tempat, Allah enggak butuh, makanya Allah itu ada tapi tanpa tempat. Oh, gimana? Pusing jadinya. Karena ketika Anda meniadakan tempat dan juga zamannya, Allahnya secara langsung Anda tiadakan. Allahnya enggak ada. Jemaah sekalian rahimakumullah, sering kita ulangi kaidah ini. Kalau kita bahas al-mujassimah, itu kaidah dasar sekali. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Tidak ada yang akan semisal siapapun, tapi Allah punya sifat kok. Ada sifat yang dzati melekat dengan Allah seperti sifat kalam, tapi di saat yang sama sifat kalam pun adalah sifat fi'li, perbuatan kepada Allah mau Allah berfirman. Mudah difahami jadinya. Jadi enggak usah ya belajar-belajar filsafat ya, apalagi digabungkan dengan agama ya. Tapi kalau misalnya falsafah hidup gitu atau dalam ilmu yang lain, okay lah kadang-kadang ya. Tapi kalau agama enggak usah, belajar dari sumbernya firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan pemahaman salafus saleh. Itu dah yang paling mudah. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut? Kok lanjut ya? Ana dulu ya, antum belum. Kesesatan pertama yang kaum Mu'tazilah tampakkan adalah keyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Nah ini, setelah ilmu kalam masuk, ini kesesatan pertamanya. Al-Quran itu makhluk. Sudah ulun terangkan juga di papan tulis kala itu. Wallahu a'lam bissawab. Walaupun waktu itu ada yang kurang ulun sampaikan berkaitan dengan dalilnya. Bahwasanya Al-Quran kalamullah. Allah berfirman juga di surah andalan yang biasa ulun baca. At-Taubah kalau enggak salah, apa Al-Anfal ya. Wa in ahadum minal musyrikina stajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan jika ada orang yang meminta suaka kepadamu, maka berikan kepadanya suakanya, pengamanan, pertolongan, sekalipun dia orang kafir. Hatta yasma'a kalam Allah, sampai atau agar dia mendengarkan firman Allah. Perkataan Allah. Juga sabda Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah, kata beliau, hendaknya ada seorang di antara kalian yang membawaku ke kaumnya hingga aku menyampaikan kepada kaumnya kalamullah, perkataan atau firman Allah. Sabda Nabi Muhammad. Karena kaumku, karena Quraisy melarangku untuk menyampaikannya. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad. Al-Quran, firman Allah diturunkan pada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril. Dari Allah Al-Quran bermula, kepada Allah Al-Quran akan kembali. Karena di akhir zaman Al-Quran adalah yakni firman yang terabaikan. Terlalu mulia untuk diabaikan. Sekarang saja terlalu mulia untuk diabaikan. Kalau Anda nyetir, dengerin murotal, Anda ngobrol, matikan. Murotalnya matikan. Karena Anda ngobrol. Dia terlalu mulia untuk kemudian Anda abaikan. Ngobrol, hahi, ketawa ketiwi. Quran juga kemudian Anda setel. Enggak, matikan aja dia. Nanti begitu hening lagi, silakan Anda nyalakan. Pas dinyalakan, pas setelnya radio. Suaranya enggak jelas lagi. Duk, duk, duk, duk. Tautannya radiologi. Ya Allah. Yang buat hamil itu loh. Lanjut. Kesesatan pertama yang kaum Mu'tazilah tampakkan adalah keyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Sampai ke Al-Ma'munnya. Meyakini itu. Sampai kepada khalifahnya kala itu. Kan di zaman ini Imam Ahmad ada. Dan diperintahkan atau dipaksa Imam Ahmad juga untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Bukan kalamullah. Imam Ahmad menolak. Di penjara beliau. Dizalimi beliau. Tapi dalam penjara, walaupun beliau terzalimi, oh, keluar karya-karya yang luar biasa. Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi subhanallah, dengan orang yang sama, dia mengatakan kalau saya punya doa mustajab, sama seperti perkataan yakni Qadhi Iyad atau Fudhail bin Iyad. Kalau saya tahu saya punya doa mustajab, saya akan doakan pemimpin. Padahal dia dizalimi sama Al-Ma'mun. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya padahal dia terzalimi. Terzalimi. Bensin belarang, ini belarang, itu belarang. Dah, sabar aja. Tunaikan hak kita kepada mereka, kita taat selama dalam ketaatan kepada Allah. Minta hak kita kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala, mudahkan rizki saya. Lancarkan rizki saya. Di antara kelancaran rizki, insyaAllah juga dapat pasangan, ya enggak? Ya. Ada ikhwah kita kemarin, tanpa saya sebutkan namanya. Mendekat gitu ya. Dia mengatakan bahwasanya, yakni apakah ingin dia pengen nabung dulu baru nikah atau kemudian nikah sekarang? Saya bilang patokannya bukan kamu ngumpulin duit mampu atau enggak dulu. Antum sekarang takut terjerumus kepada zina enggak? Oh iya Ustaz, takut banget. Berarti itulah patokannya sekarang. Antum nikah sekarang. Nanti rezekinya datang karena antum menikah. Istri itu bawa rezeki sendiri lewat Anda. Anda mau ngumpulin sampai berapa kemudian pengen nikah? Nggak terkumpul-kumpul nanti, keburu tua. Nggak terkumpul buat bikin rumah, belum terkumpul buat beli mobil, belum terkumpul semuanya. Yang Anda incar, waktu ngumpulin yang Anda incar, diambil orang. Waktu ngumpulin, diambil orang semua. Hingga tersisa yang tua-tua. Sudah tua-tua gitu ya. Perawan sih, tapi tua. Nah, kulitnya ditarik kawat panjang. Sorry. Ya kan gitu ya kalau sudah tua ya. Semua kita akan begitu ntar ya. Kalau ditarik, karena sudah menggelembir. Kelamaan nabung sih. Aduh, pengajian apa ini? Lanjut ya, Mas. Sesudah itu, kemudian timbullah kesesatan-kesesatan lainnya berkenaan dengan pemahaman terkait sifat Allah seperti ilmu, kekuasaan, kehidupan. Ilmun hayyun sama. Semuanya ada di sifat 20. Pendengaran, penglihatan, yakni kaum Asy'ariyah. Tumbuh berikutnya. Jadi turun-temurun. Keluar sekte ini, keluar sekte itu, berkembang dia jadi sekte yang lain. Baru kemudian Asy'ariyah. Silakan baca sedikit tentang Asy'ariyah. Asy'ariyah. Atau Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Mereka adalah pengikut Abul Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Wafat tahun 324 Hijriah. Jauh ya. 200-an tahun setelah kejadian pertama. Awal-awal ini sudah setahun 130-an awal-awalnya. Ini. Jadi Asy'ariyah 200 tahun kemudian. Okay. Sebelumnya beliau menganut pemahaman Mu'tazilah selama 40 tahun. Yeah. Kemudian berpindah kepada paham Kullabiyah. Apa itu Kullabiyah? Yang menetapkan sebagian sifat-sifat Allah dan mentakwil sebagian yang lain. Banyak tuh di Indonesia tuh kayak gitu. Sebagian diyakini, sebagian ditakwil. Setelah itu, menjelang akhir hayatnya, beliau kembali kepada pemahaman salaf dan menulis kitab Al-Ibanah dan Maqalatul Islamiyyin. Di kedua kitab tersebut, beliau menyebutkan bahwa beliau mengikuti pendapat Imam Ahlus Sunnah Ahmad bin Hanbal. Ya, artinya beliau sudah mengumumkan taubatnya, bahkan disebutkan beliau naik mimbar, menyebutkan kesalahan beliau akan pemahaman selama ini, khususnya tentang asbab dan sifat, sebagian diyakini, sebagian ditakwil, atau pemahaman sebelumnya lagi, yaitu pemahaman Mu'tazilah, beliau sudah bertobat darinya. Dan bahkan ngarang kitab. Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani, dalam pengsahihan dan penglemahan, itu punya kesalahan banyak. Tapi dia bertanggung jawab. Ketika mensahihkan satu hadis, ada yang salah. Ketika melemahkan satu hadis, ada yang salah. Dan ada yang mengingatkan, Syekh, antum salah dalam bab ini, antum salah dalam bab itu. Antum salah ketika mensahihkan ini lemah sebenarnya. Antum salah dalam mendhaifkan itu, ini sebenarnya hasan misalnya. Dan beliau bertanggung jawab, beliau karang satu kitab, bagaimana rujuknya beliau dari 220-an kasus. Kalau Anda tidak tahu 220-an kasus ini, di poin itulah orang mencela Syekh Albani. Ah, ahli hadis apaan? Ini kan salah, itu kan salah. Anda enggak baca rujuknya beliau? Wadah ya? Ya, situ kurang baca. Berarti beliau rujuk. Kenapa? Karena di manusia, seorang bisa bersalah. Tapi alhamdulillah, gentlenya, itulah seorang yang bersalah, dia kemudian harus, untuk para ulama, mereka menelurkan karangan. Rujuknya mereka dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Manusiawi. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. Dan pendapatnya mengikuti semua pendapat Imam Ahmad. Namun, sayang para pengikutnya mengambil pemahaman beliau ketika menganut paham kulabiyah. Kulabiyah dalam footnote, firqah yang dinisbatkan kepada Abu Muhammad Abdullah bin Sa'id bin Kulab al-Qattan, wafat tahun 240 Hijriah. Dia menulis bantahan terhadap Mu'tazilah dan terkadang menyetujui Mu'tazilah. Kemudian, dan menisbatkan pemahaman tersebut kepada beliau. Ya, tentunya beliau sudah bertobat, tapi kita sayangkan bahwasanya semua sekarang yang mengatakan mereka bagian dari Asy'ariyah masih menisbatkan kepada beliau, padahal itu kesalahan beliau yang sudah beliau tobat darinya. Di antaranya sifat 20 tentu. Lanjut. Sehingga mereka menamakan diri mereka dengan Al-Asy'ariyah atau Al-Asy'ariyah. Lanjut. Sedangkan beliau sendiri berlepas diri dari mereka. Di antara pendapat bid'ah mereka ialah satu. Kontroversi nanti, ntar aja itu. Kita, antum baca aja nanti. Itu panjang banget soalnya. Dan nanti banyak orang yang nyerang Mas Imam Syafi'i. Itu nanti. Ya, 1-2 tahun lagi kita baca itu ya. Atau antum baca di rumah. Untuk live, enggak dulu. Apalagi ya, akhir bulan ini akan ramai ya. Oke. Antum sudah punya stikernya? Belum ya. Stiker Rifkon TV, maksudnya Rifkon TV. Tadi ada ibu-ibu pertanyaan pagi-pagi, ya kocak banget pertanyaan. Ustaz, menyinggung acara tersebut, karena itu ada sebuah keramaian, bolehkah kita berjualan di sana? Aduh. Saya nitip, Bu, kalau bisa. Jualin stikernya Rifkon TV, sama gantungan kunci Rifkon TV. Kalau bisa juga stiker dakwah sunnah sekalian jual. Uji nyali sekalian. Nyawa anak mati, kah, bro? Oke. Ya Allah. Maka jawaban ulun tadi adalah kalau misalnya Anda memang tinggal di sana, di sekitar sana dan Anda memang berjualan, Anda punya warung kah, pecarakinan, warung makan, ya Anda buka karena Anda memang punya warung di situ. Yang datang makan, ya jualin. Allah yang bisa. Tapi kalau Anda bukan orang sana, tapi memanfaatkan momen, Anda berarti di antara yang mensupport, bukan cuma memanfaatkan momen, Anda yakni mensupport acara tersebut. Jangan ya. Rezeki Anda insyaallah ada di tempat yang lain. Amin. Lanjut. Sebagian mereka mengutarakan bahwa sifat-sifat itu merupakan makna-makna tambahan dari zat. Adapun Mu'tazilah, mereka ini menafsirkan sifat-sifat tersebut seraya menegaskan Allah mengetahui karena zatnya dan juga berkuasa karena zatnya. Perkataan-perkataan yang memusingkan ya. Kita skip aja ya. Pada awalnya, Abul Hasan Al-Asy'ari mengikuti mazhab Al-Jubba'i. Akan tapi kemudian dia memisahkan dirinya hingga bergabung dengan kaum muslim, maksudnya rujuk. Bahkan mengikuti pendapat Imam Ahmad. Bahkan Imam Al-Ghazali meninggal dalam keadaan mempelajari Sahih Bukhari. Imam Al-Ghazali, semua faham kitab Ihya Ulumuddin. Dan begitu banyak hadis lemah di dalamnya, oke? Tapi tidak sedikit ada kebaikan. Tidak sedikit kebaikan juga di dalam kitab tersebut. Makanya kalau ingin membacanya harus dengan barometer yang tepat ya. Anda sudah faham sekali bagaimana memilah dan memilih. Tapi tidak disebutkan beliau membuat karangan. Tapi diketahui beliau meninggal di tahun 500-an itu dan dalam keadaan mempelajari Sahih Bukhari. Ini kitab yang tentunya beliau meninggal di Bukhari 256. Artinya beliau juga rujuk kepada paham Ahlus Sunnah. Tapi bedanya Imam Ghazali tidak bikin karangan akan yakni mungkin kesalahan-kesalahan beliau. Soal jiwa, soal hati, ya kurang-kurang lebih seperti Imam Ibnu Qayyim, ya jago ilmu hadis, dia bukan jagonya. Makanya begitu banyak hadis lemah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kalau Anda ingin membacanya, harus punya yakni saringan yang kuat, ya. Bahkan di antara yang mencocoki sabda tentunya banyak, ya. Bagaimana beliau memuji, menyanjung kaum muslimin khusus yang laki-laki yang memelihara jenggotnya. Imam Ghazali bahkan beliau mengatakan itu di antara tanda kelelakian. Terlepas dari ada orang yang mungkin jenggotnya enggak tumbuh, tapi kalau tumbuh pelihara, itu tanda kelelakian. Wallahu a'lam bissawab. Berarti tat ulun kada berjenggot kenapa kada lakian lah? Enggak gitu, kan ada orang enggak tumbuh. Mudah banget tersinggung, dasar. Perasa benar pian nih. Yuk. Oke, ya. Pada awalnya Abul Hasan Al-Asy'ari mengikuti mazhab Jubba'i, akan tetapi kemudian dia memisahkan diri darinya hingga bergabung dengan kaum muslimin, maksudnya rujuk kepada Ahlus Sunnah yang menetapkan sifat-sifat Allah. Selanjutnya sebagian orang menetapkan sifat mulai meyakini keyakinan tashbih atau menyerupakan yang antara Allah dan makhluknya, serta menetapkan adanya intiqal, perpindahan dalam masalah nuzul sifat turun Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan yang lain, enggak cukup untuk sekarang. Artinya ketika Allah turun ke langit dunia, Allah tinggalkan arsy, tinggalkan langit karena turun. Ini perlu bahasan, ya. Bikin pusing. Hingga Allah lah yang memberi petunjuk kepada apa yang Dia kehendaki. Artinya semoga semua kita istiqomah dengan pemahaman yang kita yakin lurus ini, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Cukup, ya. Saya rasa cukup, ya. Cukup melelahkan pelajarannya. Enggak ada pertanyaan. Siap. Wih, panjang-panjang, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, teman saya di tempat kerja pernah mengatakan surga dan neraka itu tidak ada. Waduh, parah juga, ya. Kita mati tinggal jadi debu. Wah, butiran debu. Kau dan aku butiran debu. Lagu siapa itu? Buat apa sholat ke masjid karena di dalam perut kita membawa kotoran. Berarti diri kita ini najis. Wah, ini orang pengoler aja padahal, ya. Gampang menyautinya. Nyawa pengoler kah? Terdiamnya, banyak omong. Intinya dia malas sholat, itu aja. Banyak pandir, kita ini najis, kita jadi debu. Iya. Dia baca enggak tuh surat Al-Baqarah tuh? Oh, yang udah mati aja bisa Allah hidupkan? Kan kenapa surat Al-Baqarah dinamakan Al-Baqarah? Kan cerita sapi betina itu. Ketika ada orang mati dari kalangan Bani Israel, mereka berseteru siapa pembunuhnya, mereka nanya Nabi Musa, Nabi Musa ngasih syarat dulu dari Allah, sembelih dulu seekor sapi betina. Singkat cerita, disembelih, faqul nadribuhu bi ba'dihha. Kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayati la'allakum apa sih? Faqul nadribuhu bi ba'dihha, dan kami firmankan, pukullah ia dengan sebagian dari sapi tersebut. La'alakum ta'kilun, ya. Maka kami perintahkan, pukullah dengan sebagian bagian dari sapi itu kepada orang yang terbunuh ini. Kadzalika yuhyillahu al-mauta, dengan demikian Allah menghidupkan yang mati. Wa yuriikum ayati, dan memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda keagungan Allah, agar kalian berpikir. Artinya sebelum nanti kita mati dan dihidupkan, zaman dulu Allah pernah praktekkan dan mudah. Bahaya nih, ngingkari surga neraka. Iya. Kalau ditanya, misalnya, ya, Anda orang-orang kayak gini harus quick thinking juga, ya. Enggak ada tuh surga neraka. Nyoh anak surga kada? Handak aja. Ah, itu tuh kayak gitu. Langsung pakai pertanyaan cepat. Bahaya. Surga neraka disebutkan di banyak firman dan sabda, bahkan di hadis kursi juga Allah menyiapkan nikmat untuk orang yang bertakwa. Karena kalau misalnya tidak ada surga neraka, maka diutusnya Rasul percuma, diturunkan kitab percuma, Allah menerangkan semua hukum dalam kitab-kitabnya percuma semua. Kenapa? Enggak ada balasan gimana? Ya enggak usah diutus rasul kalau begitu. Enggak usah diturunkan kitab kalau begitu. Enggak usah kemudian ya Allah engkau bikin syariat kalau begitu. Tapi kan enggak, semuanya berhubungan. Diutus para rasul, diturunkan kitab-kitab, para rasul menerangkan isi kitabnya, akhirnya ketahuan siapa yang beriman, siapa yang tidak. Yang beriman surga, yang tidak neraka, kan gitu. Makanya tadi intinya adalah dia adalah pengoler. Allah nambisam. Berkaitan dengan buat apa sholat ke masjid? Karena di dalam perut kita membawa kotoran berarti diri kita ini najis. Wah, jadi alasan kadang hendak sholatnya karena najis. Kan kita diajarkan toharah yang keluar dari kubul dan duburlah kemudian yang kita bersihkan. Toharah yani maknawi, kita bersihkan diri kita dari kesyirikan. Toharah hissi indrawi, maka yani bisa hadas besar, bisa hadas yang kecil. Hadas yang kecil dengan wudu, yang besar dengan mandi besar. Ada syariatnya, Anda kemana aja. Dan kemudian tempat ibadah kita bersih. Bismillah. Nggak belajar fikih sih. Tapi dia tetap sholat juga. Walau cuma sesekali. Wah ngapain kalau begitu. Coba kalau Anda ngomong ngapain sholat dan Anda tidak sholat. Itu sesatnya mantap. Ini masih sholat. najis lu. Maksudnya kan najis berarti dia sholat. Aduh. Jadi sabar ya. Sabar. Anda ilmui tentang beberapa hal ini, sampaikan kepada Ya Jalil, mudah-mudahan Allah berikan dia petunjuk. Anda pahami dalil firman dan sabda tentang surga neraka, tentang kewajiban sholat, tentang tohar, Anda fahami. Kalau momennya tepat, bismillah, sampaikan. Sisanya banyak doa, semoga dia dapat hidayah. Bisa jadi karena Anda, hai penanya, teman Anda dapat petunjuk, akhirnya rajin sholat, akidahnya lurus. Wow, Anda meninggal, dia jadi orang saleh, punya anak saleh-saleha, anaknya lagi kemudian jadi guru mengajarkan banyak orang, gara-gara Anda semuanya. Luar biasa. Pahala selalu bergulir ya. Jadi sabar, tapi tetap berdakwah. Kemudian, barakallahu fikum Ustaz, fikum barakallahu. Saya bekerja di salah satu perusahaan yang 95% karyawannya adalah laki-laki. Oh, berarti Anda adalah laki-laki juga ya. Atau perempuan berarti ya. Haruskah saya resign dari pekerjaan yang sekarang Ustaz? Karena ikhtilat yang tidak bisa dihindari setiap harinya. Lalu apakah hukum gaji yang saya terima selama ini Ustaz? Siap. Kalau memang ini Anda bertanya ini berarti kan sudah enggak nyaman ya. Iya dong. Anda bertanya ini berarti Anda sudah merasa tidak nyaman. Itu sudah ciri-ciri dosa sebenarnya. Al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyat tali alaihin nas. Kata Nabi Muhammad, dosa itu, dan kita punya yani alarmnya di jiwa kita masing-masing. Makanya di sabda yang lain, istafina qalba, kata Nabi Muhammad, ketika ada yang bertanya apakah ini dosa atau tidak, kata beliau, tanya dirimu. Mintalah fatwa kepada dirimu. Karena kita punya pakemnya selain firman dan sabda. Ya. Jika ada ancaman neraka, dosa besar. Jika ada ancaman laknat, dosa besar. Jika, apa lagi? Jika... ya, ciri-ciri dosa besar lah. Banyak. Di luar itu, ada yang dilihat dari imbas dari sebuah perbuatan. Imbas dari sebuah perbuatan madharatnya besar, berarti dosa besar. Kecil, berarti dosa kecil. Pakem yang lain, diri. Kata Nabi Muhammad, yang namanya dosa itu, yang membuat hatimu gundah. Sesuatu yang membuat hatimu gak nyaman. Ini kan Anda nanya karena sudah gak nyaman. Tiap hari kemudian, ikhtilat dengan ya ini laki-laki. Lebih tepatnya mungkin ya ikhtilat ya. Berkumpulnya laki perempuan di satu ruangan. Ini selalu terjadi. Kalau memang pekerjaan Anda tidak sedarurat itu. Misal Anda adalah petugas medis. Mungkin Anda resign. Karena petugas medis bahkan kalau ini. Kalau saya katakan petugas medis untuk 90% laki-laki. Harusnya 50-50. Betapa banyak yang ini pelanggan. Betapa banyak pasien perempuan. Dan mereka lebih nyaman ditangani oleh perempuan. Kalau Anda petugas medis, mungkin jangan resign. Bahkan kami pun, jamaah pun misalnya, ketika bawa istri kami, istri kita, itu lebih nyaman kemudian, yakni ditangani oleh perempuan, dokternya perempuan, perawatnya perempuan. Lebih nyaman. Dan itu bisa di request, asal memang orangnya banyak. Ulun pernah dulu ketika masuk rumah sakit, jadwal shiftnya adalah perempuan. Jadwalnya memandikan. Memandikan. Ya Allah, sudah sakit jantung, ujiannya berat pulang. Ndak disuruhnya mati kah onda? Tapi kan lu nih masih sadar ya. Enggak sadarnya kan malam pagi-pagi. Maaf, Mbak. Ini tugas piannya. Iya, Pak. Bapak harus mandi sekarang. Waduh. Mbak, ada enggak yang laki-laki, Mbak? Ada, Pak. Saya sama laki-laki saja. Bukan saya homo loh, Mbak ya. Yang laki-laki saja. Karena enggak bisa ngapa-ngapain, tapi kita memang dimandikan. Ya Allah. Kalau perawatnya Bunga sih kan repot. Jantungnya makin berdegup kencang, padahal salurannya pampan. Mati, onda. Aduh, parah juga. Memang sakit sih sakit jantung, tapi kadang-kadang digawil, Pak. Meresponinya. Maksudnya jantung. Pian pikirannya, ya Allah, sama kayak saya. Jadi kalau Anda petugas kesehatan ya, mungkin pikirkan kembali, karena mungkin Anda bermanfaat untuk orang banyak, khususnya perempuan. Bahkan 5% kurang banget. Kurang sekali untuk petugas kesehatan kalau cuma 5%. Wallahualam bissawab. Sisanya yani kalau memang tidak harus berkumpul di satu ruangan, ya jangan. Ya jangan. Tapi kalau darurat, harus bagaimana lagi? Kadang Anda harus nolong orang, kalau tidak Anda tolong sekarang, mungkin dia mati. Terlepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gaji Anda halal tentunya. Walaupun tentunya ada syubhat untuk kalau Anda mungkin bukan yang bekerja di dunia kesehatan. Ya. Karena Anda bertanya ini saja, ada bukti Anda merasa tidak nyaman. Selama Anda menunaikan tugas Anda, maka hukum asalnya gaji Anda halal. Tidak ada transaksi di perusahaan Anda, transaksi ribawi, tidak ada transaksi menzolimi orang, tidak ada transaksi gharar. Hukum asal gaji Anda halal. Walhamdulillah. Lanjut. Barakallahu fikum ustadz, fikum barakallahu. Kemarin ada seorang ustadz yang menjelaskan bahwa tasybik itu adalah menggerepokkan tangan. Siapa nih yang bahas nih? Selama ya? Di sini atau di mana dia maksudkan nih? Oh, sedangkan yang anak ketahui, tasybik adalah menjalin jari jemari. Apakah penjelasan beliau tentang tasybik benar-benar atau beliau keliru dalam mengartikan tasybik? Ustaz tersebut tidak bermanhaj salaf. Wallah alam bisa. Enggak tahu saya. Nanti tanyakan Ustaz Ahmad ya. Tapi sepertinya ya, sepertinya memang hanya menjalin. Hanya menjalin. Karena kalau menggerepokkan namanya farqa'ah. Namanya kertak-kertak. Itu bukan tasybih. Dan itu dimakruhkan ketika dilakukan ketika sholat. Krak. Krak. Nanti lama-kelamaan, krak. Krak. Langsung pas kemudian sujud, buhunjur selajur. Buhunjur, tengkurup sekali. Woi bro, uruti aja. Uruti selajur. Berurutan di masjid. Apaan? Ngaco aja. Aduh. Dimakruh kayaknya farqa'ah ya. Wallahan bisa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bukankah perintah bersiwak sebelum sholat dan berwudu itu sangat besar pahalanya? Tapi kenapa jarang kita temui di masjid-masjid sunnah jamaahnya bersiwak sebelum sholat berjamaah? Betul. Justru yang saya temui adalah masjid-masjid yang tidak sunnah yang jamaahnya bersiwak sebelum sholat. Minta penjelasannya Ustaz. Dan satu lagi Ustaz, apakah ada hadis yang menjelaskan bolehnya memperlambat sholat jamaah pada waktu isya? Aneh yang nomor dua dulu nih. Ya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kata Nabi Muhammad SAW, ketika ditanya amal apa yang paling afdol, kata beliau, as-salatu ala waqtiha. Salat berdasarkan waktunya. Jangan diterjemahkan salat di awal waktu, itu hadis yang lain. Betul ada memang, tapi bukan ini lafadznya. Wahai Rasul, amal apa yang paling afdol? Salat di awal waktunya. Itu hadis yang lain. Saya sedang bahas hadis yang kedua. As-salatu ala waqtiha, salat berdasarkan waktunya yang disyariatkan. Subuh awal waktu. Zuhur awal waktu. Tapi kalau misalnya di waktu zuhur itu panas sangat menyengat, maka kita disyariatkan untuk mengundurnya, dan itulah yang lebih afdal. Tapi ingat jamaah, ada kaidah, al-hukmu yaduru ma 'illatihi wujudan wa 'adaman. Hukum itu berputar dengan sebabnya. Ada sebab ada hukum, enggak ada sebab enggak ada hukum. Dulu zaman Nabi Muhammad sebabnya ada, panas menyengat. Akhirnya mereka undur sampai menjelang asar Nabi Muhammad baru sholat zuhur. Kenapa? Panas luar biasa di bulan-bulan tertentu. Sekarang sebab itu tidak ada. Kita sudah diganti dengan kipas angin, kita sudah diganti dengan AC, ruangan begitu nyaman. Sepanas-panasnya di luar, sekarang ini cukup panas ya beberapa hari ini ya. Sepanas-panasnya kita di luar, tentunya tidak sepanas Saudi Arabia juga, tapi kita juga panas. Tapi sebabnya itu hilang. Kenapa? Kita sudah tergantikan dengan kipas angin dan kemudian AC. Maka enggak berlaku. Jadi tetap di awal waktu. Asar awal waktu, maghrib awal waktu yang dicarikan. Isya afdalnya di akhir waktu. Kata Nabi Muhammad SAW, laula an asyukka ala ummati la amartum ayyu akhirul isya ila nisfil lail. Jika aku tidak takut untuk membebani umatku, sungguh aku akan perintahkan mereka untuk mengakhirkan Isya ke tengah malam. Jadi afdolnya Isya itu di akhir waktu. Kalau kita melaksanakannya di awal waktu, tidak dapat keutamaan waktu, tapi dapat keutamaan jamaah. Tapi sekarang, kalau kita akhirkan, mungkin kita tertidur. Maka sebagian kaum muslimin boleh mengambil tetap di awal waktu. Tapi keutamaan waktunya enggak dapat. Tapi keutamaan jamahnya dapat. Kedua, makna fikih yang faedah fikih yang bisa kita ambil dari sini adalah bahwasanya akhir waktu salat Isya itu tengah malam. Terlepas dari perdebatan ada yang mengatakan akhir waktu Isya ya sebelum fajar. Khilaf. Wallahu a'lam bishawab. Berkaitan dengan siwak ini pengingat ya. Ini pengingat bagus. Mungkin sebagian kita kaum muslimin, khususnya saya pribadi, saya juga tidak siwakan ya. Tapi alhamdulillah setiap sebelum sholat saya sikat gigi karena harus wangi, karena saya juga ingin orang sekitar saya wangi, saya juga harus wangi untuk orang lain. Apalagi misalnya untuk Anda nih yang belum bisa meninggalkan dari merokok, itu tugasnya banyak. Anda harus ganti atribut full pakaian Anda ketika merokok, ganti peci Anda, sikatan, pakai mouthwash. Kenapa? Karena bau Anda mengganggu kaum muslimin. Tentunya jika Anda meninggalkan, bagus lagi. Tapi jika belum bisa, sekarang sedang berusaha ingin meninggalkan, maka ketika sholat minimal, Anda punya ritual kebiasaan yang bagus, sikat gigi, kumur-kumur pakai mouthwash, kemudian yani, pakaian Anda, celana Anda, peci Anda, ketika Anda ngerokok tadi, ganti semua. Karena malaikat terganggu jika seorang anak Adam juga terganggu. Sama juga berlaku dengan orang yang habis makan durian, habis makan jengkol, habis makan pete. Cukup kuat baunya. Maka jangan lupa sikatan. Jangan lupa sikatan. Kemudian tes. Lebih yang mantap lagi tesnya ke teman. Langsung ada ditonjok ya. Masih bau aja. Wallahul muwaffiq. Sampai di sini dan bermanfaat. Sudahkah? Baik. Mudah bermanfaat. Sadar dan khilaf. Mohon maaf. Mudah kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.